yang di rumah sudah pasti enggak sabar mendengarkan suara. Oh iya dong, jelas. Kali ini LDR barengan New Monata. Sopo sih karo. Oh. masih tetap di channel New Monata Official.